Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا مَزِيدًا. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ. إخواني في الدين رحمني الله وإياكم أجمعين. Pada pertemuan sebelumnya sudah sekilas kita bacakan tentang tafsir La ilaha illallah bagi ahlu wahdatul wujud. Pada kesempatan malam ini kita akan mengulang dari awal ya, supaya tidak terpotong di tengah. Maka pada pembahasan malam ini adalah tafsir-tafsir yang keliru tentang la ilaha illallah. Tafsir-tafsir yang keliru tentang la ilaha illallah. Qala asy-syarih الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى توصير أهل وحدة الوجود لكلمة التوحيد فأهل وحدة الوجود mereka أهل وحدة الوجود seperti ابن عربي Al-Hallaj dan yang lain sebagainya. Ingat sekali lagi, Ibnu Arabi itu tidak pakai alif lam. Kalau Ibnul Arabi itu seorang ulama ya. Mereka berkeyakinan wahdatul wujud, apa itu? Yaitu penyatuan, atau gampangnya bahwasanya wujud itu pada hakikatnya adalah satu saja, yaitu wujud al-Khaliq, wujud sang pencipta, tidak terbagi menjadi al-Khaliq dan al-Makhluk, pencipta dan yang dicipta ya. Jadi semuanya hakikatnya adalah Allah, kata mereka. Inilah tauhid. Dan mereka ini tidak segan-segan untuk menghalalkan kedustaan di dalam menipu umat ini. Ya, di antaranya disebutkan dalam kisahnya Al-Hallaj, disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Ya, dalam rangka dia untuk menipu orang, ya, dia rela di antara ceritanya itu, ya, dia di tempat-tempat tertentu yang sudah, ya, yang akan direncanakan mereka pergi ke tempat itu, ditanam beberapa benda, di antaranya berbagai macam bentuk makanan ditanam. Ya, pada suatu saat dia mengajak orang-orang yang ikut bersama dia untuk berpergian dan melewati tempat tersebut kemudian istirahat. Kemudian dia pamit, ya, dari dan menghilang beberapa saat dan kembali dengan membawa makanan-makanan yang seolah-olah ini adalah karomah. Ya, padahal sudah ditanam sebelumnya. Ya. Kadzib. Dan orang-orang yang bodoh percaya saja. Ya, percaya saja bahwasanya mereka ini sudah mencapai tingkat hakikah, tingkat ma'rifat, ya, yang tidak bisa lagi, ya, dinilai dengan nalar manusia biasa, sehingga syariat tidak berlaku lagi bagi mereka. Ya, apa yang diharamkan maka itu menjadi halal bagi mereka. Apa yang tidak diperbolehkan maka itu menjadi boleh bagi mereka. Apa yang menjadi kewajiban maka itu bukan kewajiban bagi mereka, karena mereka sudah bukan pada tingkatan syariat lagi. Ya. Ini sebenarnya hawa nafsu yang dibungkus dengan syubhat. Ya. Karena mereka ingin melakukan hal-hal yang berkaitan dengan hawa nafsu mereka. Ya, khamr. Kalau dikatakan itu, kenapa khamr? Bagi kita ini air biasa. Ya, sudah minum air biasa aja, kenapa harus khamr? Ya, kalau itu memang air biasa. Ya. Dan banyak. Dan anehnya banyak yang tertipu, menunjukkan kualitas dan kebodohan, ya, dari mereka orang-orang yang tertipu dengan perkara-perkara yang seperti ini. Ya. Dan terkadang memang dibantu oleh syaitan. Ya. Oh, enggak kelihatan sholat. Oh, sholatnya di Mekah. Ya. Mana sholat subuh? Enggak kelihatan sholat di Mekah. Mekah masih tengah malam, Om. Ya, belum adzan subuh. Dan disebutkan dalam kisah-kisahnya memang mereka dibawa, ya, oleh jin ke tempat seolah-olah itu adalah Mekah. Padahal itu tempat sampah. Iya, disebutkan dalam riwayat-riwayat mereka yang seperti ini. Tipu daya jin, tipu daya syaitan. Ya. Yaqulun la ilaha illallah la ma'buda illallah. Mereka mengatakan la ilaha illallah adalah la ma'buda illallah. La ilaha maujudun illallah. Tidak ada ilah yang ada kecuali itu adalah Allah. Wa makna hadza maknanya anna kullal ma'budat kullaha hiya Allah. Maknanya bahwa setiap ma'budat ya yang diibadahi itu adalah Allah. Ya. Dan sekali lagi hati-hati dengan permainan bahasa orang-orang liberal. Ya. Yang mengatakan bahwasanya patung, berhala itu adalah sekedar simbol saja, pada hakikatnya mereka beribadah pada Allah. Ini sama. Itu sama. Ya. Hampir sama dia. Ya. Li'anna indahum anna al-wujuda la yanqasimu baina khaliqin wa makhluq. Dikarenakan bagi mereka bahwasanya al-wujud itu tidak terbagi antara terbagi menjadi dua. Al-khaliq dan al-makhluq. Ya, tidak demikian. Ya. Terbagi menjadi pencipta dan yang dicipta. Mereka tidak berpendapat atau berkeyakinan demikian. Huwa kulluhu huwallah. Semua wujud, semua yang ada itu adalah Allah bagi mereka. Hadza makna annahum ahlu wihdatil wujud. Ini makna mereka sebagai ahlu wihdatil wujud. Ya, bahwasanya yang namanya wujud itu satu, yaitu Allah. Ya, apa yang kita lihat dari wujud, ya, semuanya itu adalah Allah pada hakikatnya bagi mereka. Ya ja'alunal wujuda yattahidu wa la yanqasim. Mereka menjadikan wujud itu satu, tidak terbagi. Ya, kulluhu huwallah, semuanya adalah Allah kata mereka. Ya. Mahma abadal insanu min syai'in fa innahu qad abada Allah. Nah, dari keyakinan ini maka apapun yang diibadahi oleh seseorang maka pada hakikatnya dia beribadah pada Allah kata mereka. Orang yang beribadah kepada sapi mana pada hakikatnya beribadah kepada Allah. Orang yang beribadah kepada batu, pada pohon, pada matahari, bulan dan sebagainya pada hakikatnya dia beribadah pada Allah. Karena apa? Karena yang namanya wujud tidak terbagi. Ya. Alladhi abadal baqar, walladhi abadal sanam, walladhi abadal hajar, walladhi abadal bashar, walladhi abadal malaikah. Kulluhum ya'budun Allah. Yang beribadah kepada sapi. Ya. Ada? Ada. Ada kan orang-orang India itu. Yang menganggap sapi sebagai ya makhluk suci. Ya. Atau enggak jauh di sini ya Kiai Slamet. Ya. Itu bukan Slamet itu bencana itu, musibah. Ya. Alangkah bodohnya, coba bayangkan betapa bodohnya. Ya, kotorannya jadi rebutan. Kemana pikirannya? Ya. Dengan keyakinan apa? Keyakinan untuk bisa menjadi apakah untuk keberuntungan? Ya Allah. Ya, kotoran bisa jadi keberuntungan. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Musibah. Kemana akal? Ya, itu sudah sampai jatuh pada tingkatan yang paling ya bodoh dari akal seorang, jatuh betul. Ya. Kotoran jadi rebutan. Subhanallah. Ya. Ada enggak ini? Ada. Yang orang Solo tahu ini, yakin. Mudah-mudahan enggak ada yang pernah melakukan yang kayak gitu. Walladhi abada sanam, yang beribadah kepada sanam, kepada berhala, kepada batuan. Ya. Seperti disebutkan tentang ibadahnya orang-orang terdahulu, orang-orang musyrikin. Di antara mereka kalau berpergian ketemu batu bagus jadi Tuhan mereka disembah. Subhanallah. Ya. Ada yang buat dari adonan tepung. Ya, begitu lapar dimakan. Ya, dan yang kisah yang disebutkan salah seorang dia sudah masuk Islam, awal keislaman. Bapaknya masih beribadah, ada patung di rumahnya yang diibadahi, berhala. Tiap malam sama anaknya yang sudah masuk Islam ini, patung itu dilempar ke comberan. Ya, tempat yang kotor. Coba, gimana gak marah Tuhannya ada di comberan? Ya, marah, dibersihin, taruh lagi di tempatnya, dimuliakan lagi, diibadahi lagi. Ya. Dilakukan 2 kali, 3 kali, akhirnya baru mikir. Ya. Kalau kamu memang memiliki ya kemampuan, kamu tolong diri kamu sendiri. Akhirnya keesokan hari dia dapatkan berhalanya, Tuhannya ya berada di tempat yang comberan ini tadi, baru dia paham bahwasanya itu bukanlah Tuhan yang hakiki, bukan yang berhak untuk diibadahi. Ya, akhirnya dia masuk Islam. Sebutkan dalam sirah. Ya. Nah, bagi ahlul wahdatul wujud ini tidak masalah. Sapi, patung, semuanya, pohon, manusia, malaikat, pada hakikatnya bagi mereka itu adalah Allah. Ya, karena yang namanya wujud tidak terbagi. Ya, tidak terbagi. Li'annallaha huwal wujudul mutlak. Karena Allah adalah wujud yang mutlak. Artinya semuanya, semua wujud, semua cipta yang ada ini, manusia, batu, segala macam, ya, pada hakikatnya kata mereka ini adalah Allah. Qala walladhi yaqulu innal wujuda yanqasimu ila qismain ila khaliqin wa makhluq yaquluna anhu in hadha musyrik. Yang mengatakan bahwasanya ya wujud itu terbagi menjadi 2, menjadi yang menciptakan dan yang diciptakan, khaliq dan makhluk, mereka berkata bahwasanya ini adalah syirik. Ya. Jadi mereka mengatakan, yang mengatakan di situ ada al-khaliq yang menciptakan dan ada makhluk yang diciptakan, bagi mereka ini justru adalah musyrik. Fala yakunu muwahhidan indahu illa man qala innal wujuda syai'un wahidun huwallah. Ya, tidaklah seorang itu menjadi muwahhid di sisi mereka kecuali yang mengatakan bahwasanya wujud adalah suatu yang satu, yaitu Allah. Fahmahma abatta min hadal qawun min asjarin au ahjarin au asnamin au tawagid fa innaka ta'budullah. Ya, maka apapun yang engkau ibadahi dari perkara yang ada ini, ya, apakah itu pohon, apakah itu batu, apakah itu ya patung-patung, atau itu tawagid, tawgut-tawgut, maka pada hakikatnya engkau beribadah kepada Allah. Ya, li'anna hadha huwa Allah, karena itu adalah Allah. Ya, wujud semuanya adalah Allah. Ya. Wa bihadhihi al-munasabah fa innahu yaghlatu ba'dul awwam yaqulu wala ma'buda siwaka. Ya, pada kesempatan ini dijelaskan juga bahwasanya keliru sebagian orang awam mengatakan wala ma'buda siwaka, tidak ada yang diibadahi kecuali engkau. Ya. Mungkin bagi seorang awam yang mereka tidak meyakini wahdatul wujud ini, yang mereka inginkan adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Ya. Tapi harus, apa artinya harus? Dia harus paham terlebih dahulu. Ya. Walakin law qala la ma'budu bihaqqin siwaka wa hadha yuafiq qawla ahli wahdah. Baik. Walakin law qala la ma'budu bihaqqin siwak. Seandainya mereka berkata la ma'budu bihaqqin siwak, ini yang lebih tepat. Ya, tidak ada yang diibadahi secara hak, secara benar kecuali Engkau, yaitu Allah. Ya, maka ini lebih tepat. Ya. Kalau dikatakan ya tidak ada yang diibadahi, maknanya tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Hada yuwafiqu qaula ahli wahdatil wujud. Maka ini ya akan sama maknanya dengan apa yang diucapkan oleh ahli wahdatil wujud. Falau zada kalimatu bihaqqin shahha. Kalau seandainya dia menambahkan kalimat bihaqqin, yaitu yang diibadahi dengan benar, tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah, maka ini benar maknanya. Li'anna ma siwahu ma'budun bil batil, karena selain Allah diibadahi secara batil. Ya. Kita ulangi kembali, kita murojaah bahwasannya yang diinginkan dari la ilaha illallah, yang dinafikan dari la ilaha, bukan keberadaan ilahnya yang dinafikan. Ya, karena sekali lagi yang namanya ilah itu banyak. Yang namanya yang diibadahi itu banyak. Mulai dari malaikat, para nabi, orang soleh, wali, kuburan, ya, sampai ya, bahkan ada yang beribadah, maaf-maaf, kepada apa? Pada kelamin. Ya. Beribadah kelamin wanita dianggapnya sebagai tuhannya. Karena apa? Karena di situ sumber kehidupan. Ya, bayi lahir dari situ. Sampai tingkatan yang seperti itu ada. Tapi peribadatan yang bagaimana ini? Ya, yang pertama bahwasanya ini adalah ilah, ma'bud yang diibadahi. Tapi yang hak atau yang batil itu pertanyaannya. Dan itu yang ingin dinafikan oleh la ilaha. Yang dinafikan adalah keberhakan ilah-ilah ini selain Allah untuk diibadahi. Ya. Bukan wujudnya yang dinafikan, wujudnya jelas bahwasanya di situ banyak ilah selain Allah. Ya, banyak ilah selain Allah yang diibadahi. Tapi selain Allah adalah ilah yang batil. Ya. Qala ta'ala dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Ya, yang demikian itu dikarenakan Allah adalah al-haq yang benar. Hanya Allah saja yang hak. Ya. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Dan apa yang mereka seru selain daripada Allah, yad'una, itu doa. Ingat, doa itu ada dua. Doa ibadah dan doa masalah. Ini mencakup semuanya. Ya, apa yang mereka pinta, apa yang mereka seru, apa yang mereka ibadahi selain daripada Allah itu adalah batil. Wa anna Allah huwal aliyul kabir. Ya, dan bahwasanya Allah wal aliyul kabir, yang maha tinggi, yang maha besar. Ini tafsir pertama yang keliru tentang la ilaha illallah. Tafsirnya ahlu wahdatul wujud. Qala hafizahullahu ta'ala tafsir ulama'il kalam li kalimatit tauhid. Ya, tafsir ahlul kalam, ahlul filsafat. Ya, secara khusus filsafat yang berkaitan tentang ketuhanan. Ya. Biasanya kalau yang sudah pernah kuliah mungkin dapat ini mata kuliah ini, filsafat ketuhanan. Ya. Ulama ul kalam yaqulun. La ilaha illallah la qadira ala al-ikhtira wal khalqi wat tadbir wal ijad illallah. Mereka mengatakan bahwasanya makna la ilaha illallah adalah tidak ada yang mampu ala al-ikhtira. Ya, wal khalqi wat tadbir wal ijad illallah. Tidak ada yang mampu ya untuk menciptakan ya. Wal khalq maknanya sama, wat tadbir mengatur, wal ijad mengadakan, kecuali Allah Ta'ala, kecuali hanya Allah. Ya, mereka mengatakan la ilaha illallah adalah ini. Dan ini sekali lagi sebagaimana yang pernah saya sampaikan, ini adalah puncak dari keimanan mereka. Ya, dikarenakan mereka memulai pencarian Tuhan mulai dari nol, bahwasanya dinafikan dulu, keyakinan bahwasanya Tuhan itu ada dinafikan terlebih dahulu. Ya. Barulah mereka mencari. Ya. Mencari dengan akal mereka masing-masing. Ya, ada yang berkesimpulan bahwasanya Tuhan itu tidak ada. Ya. Dengan logika-logika keliru mereka, dan yang lain mengatakan Tuhan itu ada. Ketika mereka mengatakan Tuhan itu ada, ya Tuhanlah yang Maha menciptakan, Tuhan, itulah puncak keimanan mereka, seolah-olah mereka sudah masuk surga dengan sebab itu. Ya. Maka sekali lagi ini wahada ghairu sahih, ini tidak benar. Kalau hanya sampai di situ. Kenapa? Ya, karena orang-orang musyrikin tidak ada yang mengingkari itu. Tidak ada mereka yang mengingkari bahwasanya Allah itu tidak ada. Tidak ada yang mengingkari. Tidak ada yang mengingkari bahwasanya Allah yang menciptakan mereka. Mereka mengakui semua. Ya, Allah yang memberikan rezeki pada mereka, mereka akui. Tapi bersamaan dengan itu mereka tetap diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Apakah tidak cukup ya pengakuan mereka bahwasanya Allah yang menciptakan mereka, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur mereka? Tidak cukup. Jawabannya apa? Iya, tidak cukup. Ya. Karena konsekuensi, seharusnya konsekuensi dari pengakuan mereka, ya mereka harusnya beribadah hanya kepada Allah. Ya, tidak cukup sampai di situ. Ya, justru aneh ketika mereka mengakui Allah yang menciptakan mereka, mereka justru beribadah, ya kepada makhluk yang sama-sama diciptakan. Justru aneh ketika mereka mengakui bahwasanya Allah yang memberikan rezeki pada mereka, mereka justru beribadah kepada yang sama-sama membutuhkan rezeki dari Allah. Ya, enggak cukup hanya sekedar pengakuan bahwasanya Allah yang menciptakan, tidak. Hadza yuwafiqu dinal musyrikin. Ini sesuai dengan agamanya orang-orang musyrik. Ya. Bukan kita katakan bahwasanya tidak ada yang mencipta kecuali Allah itu adalah keliru. Itu benar, pernyataan itu benar. Tapi pernyataan itu dianggap, diyakini sebagai makna dari la ilaha illallah. Itu yang keliru. Ya. Fal musyrikun yaqulun la yaqdiru 'alal khalqi illallah. La yuhyi illallah, la yumitu illallah, la yarzuku illallah, wa hadza tauhidur rububiyyah. Orang-orang musyrikun mereka mengatakan ya tidak ada yang mampu untuk menciptakan kecuali Allah, tidak ada yang menghidupkan kecuali Allah, tidak ada yang mematikan kecuali Allah, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Ya. Wa hadza tauhidur rububiyyah, ini hanya masih pada perkara rububiyahnya Allah. Ya, tetapi yang dituntut dari kita ya adalah ibadah kepada Allah saja. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku, kata Allah. Ya. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilahi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami mengutus ya sebelum engkau dari para rasul kecuali kami wahyukan kepadanya ya la ilaha illa ana, kata Allah. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Aku, maka beribadahlah kepada-Ku. Ya. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh telah kami utus kepada setiap umat ya, seorang rasul. Mereka menyuruh pada umatnya, ubudullah, beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah taghut. Semuanya apa? Semuanya adalah bagaimana kita ya sebagai manusia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar mengakui Allah yang menciptakan kita, tidak. Ya. Dimulainya dari sini dakwah para rasul. Kenapa? Karena pengakuan bahwasanya Allah menciptakan kita itu bukan sesuatu yang baru. Ini adalah sesuatu yang ada dalam diri kita. Ya. Tidak ada yang mengingkari rububiyah Allah kecuali orang-orang yang syudud, orang-orang yang nyeleneh dari manusia. Dan pengingkaran mereka adalah pengingkaran di mulut mereka saja. Ya. Tapi hati mereka pada hakikatnya tidak bisa mengingkari. Ya. Maka yang dituntut dari kita adalah apa? Ya. Mengesakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka penafsiran la ilaha illallah dengan la khaliqa illallah atau la qadira ala al-ikhtira illallah, ini adalah penafsiran yang keliru. Seandainya ini adalah penafsiran yang benar, ya, maka tidak ada yang menentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sama, mereka meyakini. Kenapa harus ditentang? Ya. Mereka tidak akan mengatakan aja'al al-alihata ilaha wahida. Tidak akan terheran-heran mereka. Inna hadzalah syai'un ujab. Apakah dia hendak menjadikan ilah-ilah yang banyak itu cuma ilah yang satu saja? Ya, mereka tidak akan mengatakan demikian. Kalau maknanya adalah ya, bahwasanya la ilaha illallah itu adalah la qadira ala al-ikhtira. Tidak ada yang mampu untuk menciptakan kecuali Allah. Justru ketika mereka mengetahui, mereka menyadari konsekuensi dari ketika kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah, mereka harus meninggalkan ya sesembahan-sesembahan mereka selain dari Allah. Mereka harus meninggalkan Al-Lat, mereka harus meninggalkan Al-Uzza. Ya, mereka harus meninggalkan mana dan berhala-berhala mereka yang sekian banyak itu. Disebutkan ada 360 berhala di sekitar Ka'bah. Mereka harus tinggalkan. Ya, kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah, mereka sangat paham yang diinginkan dari la ilaha illallah adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Karena itu mereka tidak mau mengucapkannya. Qala tafsiru la ilaha illallah indal jahmiyah wal mu'tazilah wa man sara ala nahjihim. Tafsir la ilaha illallah di sisi orang-orang jahmiyah dan al mu'tazilah. Ya, mereka ini termasuk secara ringkasnya mereka adalah termasuk dari al-mu'attilah, yang mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Al-Jahmiyah, mereka mengingkari seluruh, mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ini Al-Jahmiyah. Ini cara garis besarnya saja. Sementara Al-Mu'tazilah, mereka menetapkan nama-nama Allah, akan tetapi mereka mengingkari sifat-sifat Allah. Ya, Allah memiliki nama As-Sami', mereka tetapkan. Tapi apakah Allah Maha mendengar? Ya, mempunyai sifat mendengar, mereka tidak tetapkan. Ini Mu'tazilah. Ya, Al-Basir bila basar, kata mereka. Yang Maha melihat tapi tidak melihat. Yang Maha mendengar tapi tidak mendengar. Al-Alim bila ilm, yang Maha mengetahui tapi tidak berilmu, kata mereka. Ya. Wa man sara ala nahjihim, dan barang siapa yang, dan orang-orang yang berjalan ya dengan manhaj mereka. Ya. Yaitu nafil asma'i was sifat, menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah. Li'anna man athbata al asma' was sifat indahum yakunu musyrikan. Barang siapa yang menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, bagi mereka itu adalah musyrik. Ya. Allah Allah saja, bukan Ar-Rahman, bukan Ar-Rahim. Kalau banyak nama berarti banyak zat. Kalau berarti banyak sifat, banyak zatnya nanti. Ya, pemahaman yang dangkal. Ya. Dan pembahasan ini adalah pembahasan di akidah tauhid al-asma wa sifat. Wa tauhidu indahum nafyul asma wa sifat. Dan tauhid bagi mereka adalah menafikan ya al-asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Qala tafsirul hizbiyyin wal ikhwaniyyin al-yawm. Tafsirnya orang-orang hizbi dan ikhwaniyin pada hari ini, pada zaman sekarang ini. Yaqulun la ilaha illallah ay la hakimiyata illallah. Ya, kita sekilas saja. Mereka mengatakan bahwasanya la ilaha illallah adalah la hakimiyata illallah. Tidak ada hakim, tidak ada hukum kecuali Allah. Yang menjadi hakim ya kecuali Allah. La hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali milik Allah. Ini yang mereka gembar-gemborkan. Ya. Wal hakimiyah kama yusammunahu juz'un min makna la ilaha illallah. Ya, al-hakimiyah berhukum, artinya mereka yang inginkan adalah berhukum dengan hukum Allah. Tetapi mereka jadikan makna khusus dari la ilaha illallah ini adalah la hakimiyah ta illallah. Mereka menjadikan ya membagi tauhid ya, di situ ada poin yang keempat yaitu tauhid al-hakimiyah. Yaitu mengesakan Allah dalam permasalahan hukum. Ya. Sekali lagi, bahwasanya mengesakan Allah dalam permasalahan hukum ini adalah benar. Tapi yang keliru, pertama, menjadikan itu poin tersendiri dari tauhid. Ya, dengan alasan ini adalah bagian dari ibadah. Sholat ibadah. Kenapa tidak katakan tauhid sholat? Tauhid taharah, tauhid lain semacamnya. Ya, cukup dikatakan tauhid uluhiyah, semuanya mencakup. Ya, menjadikan poin tersendiri ini tidak ada dasarnya, jadi salah. Ya, yang kedua, menjadikan ini makna dari la ilaha illallah, lebih keliru lagi. Ya. Ini yang mereka gembar-gemborkan, seolah-olah ini adalah perkara yang paling penting. Kita tidak menafikan bahwasanya itu adalah perkara yang penting, penting. Ya. Tapi alangkah banyaknya orang-orang yang berbicara berhukum dengan hukum Allah, dia sendiri tidak berhukum dengan hukum Allah. Ya. Mulai dari dirinya sendiri saja terlebih dahulu. Ya. Tauhidnya belum tentu dia tahu makna tauhid yang benar. Kalau ditanya aina Allah, di mana Allah, belum tentu dia bisa menjawab. Ya, belum lagi dari sisi-sisi ya, hukum secara zahir. Ya. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah tapi merokok. Syahadat. Ya. Ini sekilas tentang mereka yang mengatakan la hakimiyata illallah. Ya. Taib, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Qadarullah kita tidak bisa menyelesaikannya semuanya pada malam ini dikarenakan waktu. Naktafi lahuna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.